Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Anna nabiyya sadruna kaja nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kala iku ono sinten kanjeng nabi iku yak suruh ngosor sinten kanjeng nabi. Di safari ing dalam rumah. Wa yatimu lan nyempurnakno sinten kanjeng nabi. Wa yasumu lan poso sinten kanjeng nabi. Wa yaftiru lan muka sinten kanjeng nabi. Jadi saat perjalanan kanjeng nabi kadang kosor, kadang boten, kadang poso, kadang boten. Berarti rusuh itu boleh dilakukan, boleh tidak. Saat perjalanan jauh, jadi boleh enggak puasa. Tapi saat puasa enggak apa-apa. Wala rawahu riwayat ing hadis sapa Ad-Darqutni wa Imam Darqutni. Warwatuhu lan utai biro-biro rawini hadis iku sikotun biro-biro wong kang dipercaya. Illa anahu kejobo setune hadis iku maklulun iku kemasukan ilang. Wal mahfudhu utawi sing di reksa an Aisyata saking Aisyah iku min filiha saking penggaweane Aisyah. Pakola lan dawuh sinten Aisyah dong ini inna usutune iki kosor nyempurnakno poso utawa ora poso iku layas suku ora berat apa iki poso utawa nyempurnakno poso dan poso ala ya ing atase Yesus. Akhrajahu ngene ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi. Dadi ngene jadi saya dari seakan Nabi itu naik perjalanan kadang kosong, kadang orang, kadang puas, kadang enggak. Nah ini hadis ini kemasukan ilat. Kenapa begitu ini? Sing mahfud hadis ini itu bukan perbuatan kanjeng Nabi, tapi penggawaannya Aisyah. Jadi Aisyah kadang kalau berpergian itu kosong, kadang enggak, kadang puasa, kadang tidak. Itu perbuatan Aisyah. Jadi hadis sing mahfud ini perbuatan Aisyah. Kebalikannya mahfud adalah syad istilahnya. Ya kan lho. Tidak diterima. Sing diterima adalah sing mahfud. Bahwa sing mahfud ini yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siko-siko. Nah ada satu orang siko, ternyata riwayatnya enggak sama dengan yang siko-siko ini. Maka hadis sing satu orang siko tadi dikatakan sat, hadis yang siko-siko yang meriwayatkan orang yang dipercaya banyak itu namanya mahfud. Wa Ibnu Umar langsaki Ibnu Umar Qala radhiyallahu anhu Qala dawuh sapa Ibnu Umar Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah satuni Allah taala iku yuhibbu seneng sinten Allah Antuta ing yen to ditekani ditekani dilakoni Apa ruhasuhu pira-pira kemurahane Allah Kama yakrohu koy oleh geding sinten Allah Antuk ta ingin to ditekani opo maksiatuhu maksiati Allah Ruahu ngeriwayatakan ing hadith Sopo Ahmad Ibu Ahmad Wasohahahu lanyohen ing hadith Sopo Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah Wabnu Iqbal Wafi riwayatin lan iku ing dalam suwi jenis riwayat Utai dawuh kama yuhibu kaya oleh seneng sinten Allah kama yuhibu kaya oleh seneng sinten Allah antukta ingin tekani opo azaimuhu piro-piro azimah ya Allah azimah itu yang belum dirusok duhur petang rokaat itu namanya azimah dalam perjalanan diringkas menjadi dua berarti itu namanya rusok ya pasti kala jadi Allah itu seneng kalian itu melaksanakan rufsoh-rufsoh Allah. Kalau Allah Ta'ala ngasih rufsoh, laksanakan. Allah senang gitu. Allah senang. Kepergian diperbolehkan jamak, diperbolehkan kosor. Allah senang kalau kalian jamak, kalau kalian kosor. Sebagaimana Allah Ta'ala itu benci ketika maksiat Allah dilakukan. Jadi ketika maksiat dilakukan, Allah benci. Tapi ketika rukhsahnya Allah dilakukan, Allah sangat cinta. Sebagaimana Allah cinta rukhsahnya dilakukan, Allah juga benci ketika kemaksiatannya diterjang. Qala kana ono wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawu sinan Anas kana ono sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida kharaja ing dalem nalikane metu sinan Rasulullah. Tala tata amjalin. Allah. Ing dalem telu pira-pira mil. Masirota, oh iya, masirota tanah tati amyalin ing dalam perjalanan telu piro-promil. Masirota tanah tati amyalin ing dalam perjalanan telu piro-promil. Au farosi hauta telu piro-profarsa. Sholat moko sholat sinten Kanjeng Nabi rokaat ini kelawan rong rokaat rawah muslim. Nah, di sini mentahsis hadis-hadis yang awal. Hadis yang awal kan mengatakan begini, Kanjeng Nabi dalam perjalanan itu kadang kosor, kadang enggak, kan gitu. Oh berarti pokok perjalanan boleh kosor, boleh enggak. Pokok perjalanan, baik perjalanan dekat atau perjalanan jauh, ya kan? Itu maknanya yang awal hadisnya demikian. Oh ternyata ada hadis lain yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu melakukan kosor ketika perjalanannya sudah mencapai jarak 3 mil, 3 farsah, ya 2 marhalah istilahnya. Ya kan toh? Kalau di sini diperbolehkannya kosor itu ketika sudah mencapai masa fatul kosri, jarak sudah diperbolehkannya kosor kira-kira ya 82 km. Harus boleh kosor, naik cedek-cedek ke orang-orang ya 10 kilo kosor gitu. 5 meter kosor, nih yang keringan, tak kosor sholatnya. Terus berpergian kan ini kan, nah, jadi kajian lagi kok berpergian, kan ini harus berpergian. Nah inilah pentingnya maham hadis secara menyeluruh. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu qala dawsin Anas Horejena ing dawuh horejena metu sapa kita Ma'a Rasulillah sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinah ti saking Madinah. Ila Makkah tamara Makkah. Pakana moko ono sinten Kanjeng Nabi. Iku yo sholli sholat sinten Kanjeng Nabi. Rakaatene kelawan rong rakaat. Rakaatene kelawan rong rakaat hatta rojana sehingga kembali sapa kita ilal Madinah di marang Madinah. Muttafaqun alaihi. Wala hudud ila fatih hadits iku lil Bukhari iki kate berarti antara Makkah dengan Madinah itu sudah mencapai jarak masa fatul qas. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma qala dawu sapa Ibn Abbas. Dawu ngene aku mamukim sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isata syara ing dalem 11 yak suruh hali ngosor sinten Kanjeng Nabi. Yak suruh hali kosor sinten Kanjeng Nabi. Filah dinan iku ing dalem suci nirafat bimak kata ing dalem Mekah. Isata asyara ing dalam sholas ya umman apa ni tino ni rawahul Bukhari wafi riwayatin nani ku in dalam sebuah riwayat ya bita uta kan tetap katimu bita ut utai daus sapa asyarota ing dalam bitulas ya umman unu wafi uhrola ni ku in dalam riwayat kang dio khamsa asyarota ing dalam limolas walahu laniku katwi abi daud an imron abni husainin saking Imran bin Husain tamani asyarota utai dawu tamani asyarota ing dalam 18 walau bulan itu katia bi Dawud anjabirin sebuah jabir utai dawu akoma mukim sinten kanjeng Nabi bitabuka ing dalam tabuk isrina ing dalam 20 yauman apnitinone yak suruh hari ngosor sinten kanjeng Nabi sholat ing sholat warwatuhu lan utai piro-piro rohani hadis ikuti kotun piro-piro ngang tiba doyo ila anahu kecoba setunai kelakuan iku hutulifa di sulayani okofi waslihi ing dalem mau sulih hadis okofi waslihi ing dalem mau sulih hadis artinya sambungi hadis. Ya Allah, tadi kanjeng Nabi ada di Mekah itu berapa hari? Beda pendapat ulama, ada mengatakan 18 hari, ada mengatakan 17 hari, ada mengatakan 19 hari. Sehingga ulama itu beda-beda. Seberapa lama orang itu diperbolehkan mukim terus tetap ngosor? Kalau Syafi'iyah mengatakan kalau niat 4 hari mukim sudah enggak boleh sama ngosor. Tapi kalau enggak niat mukim 4 hari maka ya misalnya wah pokok selama hajat saya belum terpenuhi ya saya enggak akan kembali, enggak akan kemana-mana, ya kan enggak mesti berapa hari nanti bisanya dia berada di situ, maka dia boleh kosor sampai ada mengatakan 17 hari. Bola ngarah-ngarah hadis ini. Jadi naik 4, naik Imam Syafi'i mengatakan 4 hari ini niat mukim sudah menggugurkan kosor dan apa jenenge jamaah. 4 hari itu tidak menghitung waktu masuk dan waktu keluar loh. Jadi kalau misalnya Ahad kita datang, maka menghitungnya papat itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan? Sabtu gak dihitung. Kalau itu Sabtu mau pulang berarti oh sudah dapat 4 hari berarti ya kan toh. Nah, tapi kalau pulangnya Jumat berarti ya mulai Senin, Selasa, Rabu, Jumat berarti belum dapat 3 hari selama itu berarti masih boleh jamak dan kosong. Anas radhiyallahu anhu qala dawu sidana Anas kana ono sidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dalem tahala ing dalem nalikane pergi sidana kanjeng Nabi lunga sidana kanjeng Nabi qabla anda sigha ing dalem satrungi yen to lengser opo asau sustrengenge akhara monggo ngakhirno sidana kanjeng Nabi duhur ing salat duhur waktu asri tembok waktu asar kemana jalan nuli lur leren sinten kanjeng Nabi leren mudun artine pa jamaah mau jamak sinten kanjeng Nabi baina umai dalam antaraning duhuran asar. Faidah sahabat mungkin dalam nalikannya lingsir Nopo asam susreng ini kala kobla ayat tahila ing dalam sadurung iyan tolu ngosin dan kanjeng Nabi kobla ayat tahila ing dalam sadurung iyan tolu ngosin dan kanjeng Nabi sholat muka sholat sin dan kanjeng Nabi aduro ing sholat duhur semaro kibanu dinumpasin dan kanjeng Nabi tafakun alaih. Jadi kalau kanjeng Nabi mau bepergian kok sebelum duhur sholat duhurnya di jamak takhir gitu. Kala tapi kalau sebelum bepergian matahari sudah tergelincir ke arah barat kanjeng Nabi sholat duhur dulu baru bepergian jamak enggak enggak oh, belum bepergian ini masih belum bepergian enggak boleh jamak. Wa fi riwayatil hakim lan iku tetap ing dalam riwayat Imam Al Hakim bin Arba'in bisnadihi kelawan sanati al-hakim as-sohih ikan soheh utawi da'u sholat sholat kanjeng Nabi aduhro ing duhur wal asrolan asar tumaroki banuli numpak sinten kanjeng Nabi dan itu hadis ini ya lewat Imam Hakim kanjeng Nabi kalau sebelum duhur bepergian ya kanjeng Nabi setika matahari sudah tergelincir ke arah barat sholat duhur juga sekalian sholat asar lau naik. Oleh binu em lan iku kadu imam binu em kala wali binu em fi mustarajim muslimin utai dawu kana ono sapa kanjeng Nabi kita kada di dalam nanti kan ya Allah sudah dikaiti Nabi itu fisa fari di dalam lungo salat mau kaling sirah puasa berserang ini sholat mau kasholat sedang kaiti Nabi atur yang duhur wal asrolan asar jami anani kabeh tumartahawa nuli berkisi dan kaiti Nabi. Nah ini kalau ini genah nih nggak jadi hadisnya sopanam ini hakim tadi dijelaskan di sini. Ketika Kanjeng Nabi berada dalam pepergian, lalu matahari kok tergelincir ke arah barat, maka Kanjeng Nabi jamak antara duhur dengan asar. Bagaimananya? Jadi yang tadi yang awal itu dijelaskan dengan ini. Oh, ternyata jamaknya takdim itu dalam posisi Kanjeng Nabi dalam keadaan sudah bepergian. Fisafarin. Sudah dianggap bepergian itu kalau sudah melampaui, melewati batas desamu. Nah, itu baru boleh jamak dan kosor. Kalau masih di desanya ya nggak boleh jamak kosor itu. Qala an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala dawsin Mu'adz qala dawsin Mu'adz kharajna engko kharajna metu sapa kita ma Rasulillah sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Mulanya itu saya dicilik, itu saya dicilik. Tahu no? Hah? Gak ada. Belum itu, ada kira sih. Ikut dong, yang hilang. Fawas, apa Fawas? Fawas. Hah? Pusing. Apa sih kalau 10 euro awal kalau itu suatu Tabuk yang dalam perang Tabuk khawatir tidur khawatir tidur di sini ada mana cili yang di cili Abdul Qadir masuk aja nih kamu lagi ini nah kita Khadir, terus kita bisa menang Banyuwangi. Banyuwangi, Adib, mana Adib? Hmm? Nah, ayo, rumah-rumah ini. Oh, bisa. Cukur, kok. Karena kayak ini, Khadir. Mana Cukir? Rumahnya mana Khadir? Wah, paling bang siapa satunya Khadir? Polana, mana Polana? Polana, ya sebenarnya yang ciri-ciri itu apa ciri-ciri? Wes, dari bawah stok ciri. Kala anjabire, Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya suatu Tabuk yang dalam perang Tabuk. Tabuk ya. Perang Tabuk. Ada di daerah Tabuk sana. Qala fakana mongkono si kanjeng Nabi. Iku yusolli sholat si kanjeng Nabi atur ing dhuwur. Perang Tabuk ya. Perang terakhir lagi. Tapi kayak sudah perang. Aturo ing sholat duhur wa aslam asar jami'an hari kabeh wal maghrib ala maghrib wal isya ala isya jami'an hari kabeh artinya jama' rawahu Muslim duhur asar di jama' maghrib karo isya di jama' subuh sih gak kena di jama' iya dir, Abdul Qadir, subuh gak mau di jama' ya subuh kok, kan di jama' sama duha rawahu Muslim Nabi yang pasien Nabi yang lawan huma. Kalau ada usah bayun abbas, kalau ada usah dengan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Daung inilah tak suruh ojo ngosor sopo siro kabe. Kalau tak suruh ojo ngosor sopo siro kabe. Solat ayang solat, via kola. Dalam perkorokan luwe sedidik Fiyakol lain dalam perkara kang luwih sedidik. Kala min arbati burudin ini bang papat piro-piro barit papat piro-piro pos ila min mat kata sangke meka ila usfan temuko daerah usfan gak boleh kosor kalau gak boleh kosor sholat kalau perjalanannya itu kurang lebih sedikit dari 4 burud. 4 burud itu ada 48 b, ya. 1 mil itu ada mengatakan 1,8 kilo. 1 berarti meh 2 kilo, ya kan toh? Maka tinggal 2 kalikan saja, 48 kali 2 ada berapa? Nah, berapa? 90? Ada yang mengatakan demikian itu. Memang beda-beda ulama itu menentukan itu. Ada 82, ada yang cuma 60 berapa gitu. Menentukan masa fatul kosri itu beda-beda ulama. Kala wahum yang hadis sopo ada rokut niu bisnatin kelawan sana doi fen kang abas was sohiru doi kang sohi kuana usetun hadis iku mokufun mokuf kata hadis kaya mungkin akhraja wiru yang hadis sopo ibnu Husaimah anjabirin nadi wa'anhu kala dausin jabir. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati uteluwe utama-utamane umatku paling baiknya umatku iku alladzina wong akeh ila asa'u kang ing dalem nalikane agawe Allah sapa alladzina iku yen iki boleh. Istaghfaru mongkon jalu ngapura sapa alladzina ida asau kang ing dalem nalikane agawe Allah sapa alladzina istaghfaru mongkon jalu ngapura sapa alladzina wa ida safaru lan ing dalem nalikane lunga sapa alladzina wasoru mongkon kosor sapa alladzina wa aftaru lan muka sopo alladzina sebaik umatku adalah orang-orang yang ketika berbuat salah itu mau minta ampun. Itu paling api-api wong aku ni salah ngapunten paling api wong gola opo salah nang Gusti Allah ya Allah saya keliru mendingan ngomong keliru daripada menghalalkan demi untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jangan menghalalkan yang haram hukumnya murtad, ya kan toh? Hati-hati. Kala paling apik wong kuwi nek salah minta ampun ojo ngaku gak salah. Itu lho. Ngaku salah, wong jenenge salah kok tidak ngaku salah. Maaf. Raja. Paling apik wong iki sing berani ngaku salah lan setelah itu meminta maaf, minta ampun itu paling apik wong. Sekarang wong kowe salah gak mau jenenge wong ati gak salah. Sing salah itu dia salah tapi gak mau minta maaf, gak mau minta ampun juga tidak mau menyesali perbuatannya. Elek ngono gak apik. Nomor loro nek lumo gelem kosor, gelem gak poso. Ha iki paling paling apik wong. Kala tapi salah tidak itu. Akhrajah ngelangi hadis maknanya kosor-kosor barang gitu. Jadi nek sampean bepergian jauh nek kuat poso mendingan tetap poso kan ngono sing ati kan ora kecuali jauh banget ya toh jauh banget karo jauh atau baro ning fil ausar di samping kelawan sana dari kita pas wa huwa utawi hadis iku fi mursali sa'id bin al-musayyib ing dalam hadis mursali sa'id bin al-musayyib dan bayi haki mungkui mungkai haki kita soron hadik dan berikas kalau mukta soron hadik ringkas kegerin kalau an imron kabeh umatku iku man wong ida safai man qasara as-shalata fi safarun paling umatku ape-ape umatku iku wong sing gelem poso ketika bepergian. Jadi cocok mau poso, mau harus poso. Mau kaji nabi, mau cocok poso. Kalau ada yang lebih khusus, nanti Allah ada yang kalau ada usaha kok umron. Karena ono bi ikut dalam insun, apa bawa siru, apa penyakit ambeyan, ngerti ambeyan ya? Boleh kumetu. Tahu maulana? Boleh kumetu maulana. Keluar darah dari tuburnya. Bukan karena santet ini waktu tenan, ya kan? Kala fasal tu mau kata konsin tentang sun an Nabi ya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di saking salat. Kalau kita saya di mana kita? Ulang lagi. Tak pernah di sini. Ikut ujian apa enggak itu? Ini yang kemarin. Ikut tu mulai langsung. Kalau ni solat isangi solat. Pakola mau kau dahulu sedem kencing nabi soli solat aso posiro kau iman halingatet. Fa ilam tas datir mau kau lamun orang mampu so posiro fa kau idan mau kau hali wong kang lunggu. Fa ilam tas datir mau kau lamun orang mampu so posiro fa ala jambin. Moga ing atasi lambung rawahu gimana ing hati sobal Bukhari. Jadi ambeien dari duburnya selalu keluar darah. Sakit ini. Sakit. Ola. Terus pun di sholat kulo kayak Nabi. Ya ngadek memang. Tapi kalau ngadek itu rungko. Kalau gak mampu rungko ya duduk miring. Tidur miring gitu. Kalau dalam riwayat lain tambahnya Imam Nasa'i kalau gak mampu miring. Ya tidur dengan terlentang melumah cara wong Jawa famustal pian ana tambane dari Imam Nasa'i ana tambahan famustal pian nek mampu yo tidur dengan apa miring ya Allah iki apa cara nopo jenenge salat nunggu nang ndi yo nunggu nang tet nang ngisor kena nunggu nang kursi kena ngono ya. Kalau tadi oleh kape-kape kena. Anak Jabirin roti orang anhu kalau tahu sinan Jabir ada menjenguk sinan Nabi juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari don ing wong kang loro. Tuh kok dilepas. Ibu kamu sekarang sih dilepas di gue. Iya. Iya pas sama. Kalau celana di depan itu. Faraahu yusalli faraahu mongko ningali sinten kanjeng Nabi ing marit yusalli hali salat sapa marit ala wisadatin ing atase bumi ing atase apa bantal kala ala wisadatin ing atase bantal faroma mongko melempar sinten kanjeng Nabi biya kelawan bantal lalu seneng bantal kala jadi ini ceritanya ini gini, dia sholat ya kan duduk sujud di bantal ngono gue, paham bukan berarti sholat di atas bantal, enggak ya. Ini isyarat dia, rukunya isyarat ya kan isyarat pada ruku harus beda dengan isyarat dengan sujud sujudnya harus lebih pendek lah, ini kalau bantal ngono sakit di bantal, ngono gue dilempar bantalnya sholli sholat sopo siro arti ngatasi bumi ini statok talamun kuasa sopo siro wa ilala lamun ora fa aumi mongko isaro sopo siro imaan kelawan isaro tenanan wajah lanta tekno sopo siro sujudaka ing sujud siro ahfado ingkang luwih rendah sujudaka ing sujud siro ahfado ingkang luwih rendah min ruku ikat ini mang ruku siro Allahu yana ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa sahaha lanri al-nyahih no sapa Abu Hatim wa tahu ing mauqufi hadis. Jadi dia itu ngene lho, mungkin kepingin rukuke itu sujudnya dianggap sempurna, tapi dia enggak bisa meletakkan dahinya di lantai. Maka karena itu diletakkanlah di bawah dahinya itu lho, bawah bantal. Berarti dia sujud di atas bantal, anggapannya itu wis padha karo sujud di atas lantai. Dan enggak jeneng ora usah. Kalau mampu sujud di atas lantai silahkan. Kalau enggak mampu ya enggak usah pakai bantal, isyarat saja jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu saat isyarat. Qala Aisyah radhiyallahu anha qala dawus sayyidina Aisyah ra'aitu ningali sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yusolli hali sholat sinten kanjeng Nabi mutarabbi'an hali wong kang silo. Silo itu bersila, ya kan? Mutarabbi'an hali wong kang silo. Rawahu ngana ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa shahahahu lan yuhena ing hadis sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim wa shahahahu lan yuhena ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim. Alhamdulillahi fil madri wat ta'ala.